Saling bertemu, tumbuh bersemila cinta dalam jiwa. Jadi kenyataan, ku tahu pandangan matamu, kau tahu sinarnya mataku, kini dua hati telah saling bertemu, tumbuh bersemila cinta dalam jiwa. Jadi kenyataan, aku tahu.